Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita membaca kitab Matan Al-Jurumiyah. Naam. Barakallahu fikum. Masih di akhir bab babu na'ti, bab na'at. Naam. Dan telah disebutkan bahwa an-na'tu tabi'un lil man'ut. Na'at adalah pengikut bagi man'ut, bagi yang disipati. Fi raf'ihi, pada rafa'nya, wa nasbihi, nasabnya, wa khafdihi, jarnya, wa ta'rifihi wa tankirihi, pada ma'rifat dan nakirahnya. 6. Barakallahu fikum. Kemudian di buku disebutkan contoh, taqulu qama Zaidun al-aqilu, ra'aitu Zaidan al-aqila, wa marartu bi Zaidin al-aqili. 6. Barakallahu fikum. 6. Dan juga telah disebutkan tentang na'at terbagi menjadi dua, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Naam. Barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan na'at sababi, naam, kita mengi'rab contoh yang di buku yang berkaitan dengan contoh na'at hakiki. Nah, karena kemarin belum di'irob, sepertinya belum kita i'rob lengkap ya. Nah, bagaimana cara mengucap na'at? Barakallahu fikum. Nah, kita lihat di buku. Taqulu qama Zaidun al-aqilu. Nah, i'robnya qama fi'lun madin mabniyun alal fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un alamatu rafihi ad-dhammah. Al-aqilu na'tun li Zaid. Wa na'tul marfu'i marfu'un mithluhu alamatu rafihi dhammah. Naam. Apa tadi ucapannya? Al-aqilu na'tun li Zaidin. Wa na'tul tul marfu'i marfu'un misluhu wa alamatu rafihi dhamma. Nah, itu yang i'rabnya. Kemudian contoh berikutnya, ra'aitu Zaidan al-aqila. Ra'aitu ra'a fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharik wa ta' dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasfihi fatha. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Naam, al-aqila na'tun li Zaid. Wa na'tul mansubi mansubun mithluhu alamatun nasfihi fatha. Kemudian yang ketiga, wa marartu bi Zaidin al-aqili. Naam, marartu marra fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharikin wa ta' dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahli raf'in fa'il. Ba harful jar Zaidin majrur bil ba wa alamatu jarihi kasra. Al-aqili na'tun li Zaid. Boleh kita ucap na'tun li Zaid, boleh juga kita ucap sifatun li Zaid. Naam, karena na'tun itu sama dengan sifatun. Sifatun li Zaid atau na'tun li Zaid. Wa na'tul majruri majrurun mithluhu alamatu jarihi kasrah. Naam. Ini i'rab untuk na'at hakiki ya. Untuk contoh na'at hakiki, begitu i'rabnya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Apa itu na'at hakiki? Naam. Na'at hakiki na'at yang merofakkan domir mustatir yang sesuai dengan man'utnya. Naam, itu na'at hakiki. Seperti pada contoh-contoh kemarin yang telah kita bacakan di atau telah kita tulis di papan tulis ya, itu contoh-contoh untuk na'at hakiki. Naam. Yang na'at ini mengikuti man'ut pada empat perkara. Na'at hakiki mengikuti man'ut pada empat perkara, empat perihal. Perihal pertama mengikuti dari sisi apa? Mudakar dan mu'anas. Perihal kedua mengikuti dari sisi bilangan, yaitu mufrad, musana atau jamaknya. Perihal ketiga mengikuti i'rabnya, yaitu rafa, nasab atau jarnya. Perihal keempat mengikuti ma'rifat atau nakironya. Naam. Barakallahu fikum. Itu i'rab, itu berkaitan dengan na'at hakiki. Nah, sekarang na'at sababi. Apa itu na'at sababi? Yaitu na'at yang merofak isim dohir yang mengandung domir. Na'at sababi yaitu na'at yang merofakkan isim dohir yang mengandung domir, yang domir ini kembali kepada man'utnya. Naam. Na'at sababi ini mencocoki man'ut pada dua perkara, dua perihal dari lima poin. Naam. Yaitu pertama pada perihal pertama pada rofak, nasab atau jarnya, ini harus mengikuti. Perihal kedua harus mencocoki dari sisi ma'rifat atau nakironya. Naam, itu ya. Adapun mudzakkar dan mu'anas maka tidak disyaratkan sama. Naam. Bahkan mudzakkar dan mu'anas pada na'at sababi harus mencocoki isim dohir setelahnya. Mudzakkar dan mu'anas pada na'at sababi harus mencocoki isim dohir setelahnya yang dirofakkan oleh na'at tersebut. Naam. Naam, sekarang kita melanjutkan contoh untuk na'at sababi. Kalau na'at hakiki insya Allah antum sudah mengerti. Nanti di akhir pelajaran beberapa menit belakangan kita akan mengi'rab. Antum akan diuji untuk mengi'rab na'at hakiki dan na'at sababi seperti yang diucap di awal pelajaran tadi. Naam. Apa tadi pengertian na'at sababi? Yaitu dalam bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Indonesia apa? Yaitu na'at yang merofak, na'at yang merofakkan isim dohir. Iya. Na'at yang merofakkan isim dohir yang mengandung domir, ya, mengandung domir, yang kembali domir ini kembali ke siapa? Man'utnya, yang kembali kepada man'utnya. Naam, barakallahu fikum. Huwallazi yarfa'u isman dhahiran yastamilu 'ala dhamir ya'ud 'ala man'ud. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya. Na'at yang merofakkan isim dhahir yang mengandung dhamir yang dhamir tersebut kembali kepada man'udnya. Contoh na'at sababi. Naam. Marartu bi rajulin Doribin atau Doribatin. Doribatin marotu birojulin Doribatin ummuhu. Marartu bi rajulin madrubatin ummuhu. Nah, perhatikan. Marartu bi rajulin doribatin ummuhu. Aku melewati seorang laki-laki yang ibunya pemukul. Aku melewati seorang laki-laki yang ibunya pemukul atau memukul. Nah, contoh kedua, marartu bi rajulin madrubatin ummuhu. Aku melewati seorang laki-laki yang ibunya dipukul. Nah, itu ya. Contoh yang pertama, marartu fi'il dan fa'il, i'rab ringkasnya. Ba harful jar, rajulin isim majrur. Daribatin na'at. Na'atun li rojul. Na'at apa di sini? Na'at sababi. Apa yang diikuti pada na'at sababi? Dua perkara. Pertama, i'robnya. Untuk melihat sama-sama. Untuk melihat sama-sama. Majrur kan? Nah, rojulin. Dori batin. Sama-sama majrur. Yang kedua yang diikuti adalah marifat nakironya. Sama-sama nakiro. Nah, marotu bi rojulin dori batin ummuhu. Rajulin daribatin ummuhu. Daribatin na'tun li rajul wa na'tul majruri majrurun misluhu alamatu jarihi kasra. Nah, ummuhu fa'ilun. Ummuhu fa'ilun li fa'il untuk siapa? Li darib. Li dariba. Li anahu fa'ilun li dariba marfu'un. Walaupun terpihi doma, nah, itu ya. Atau alamatnya belakangan, dijelaskan dulu. Ummuhu fa'ilun li doriba, li anna doriba, ismu fa'ilin, ya'mal amal fi'lin, karena doriba itu isim fa'il yang beramal amal fi'il, nah, itu ya, yang beramal amal fi'il. Artinya apa? Ketika dia itu beramal fi'il, berarti dia harus memiliki fa'il. Yang beramal amal fi'il. Mana fa'iluhu? Ummuhu ini fa'il tadi. Yang beramal fi'il, mana fa'iluhu? Ya, ummuhu ini yang tadi kita bahas. Kemudian kita ucap lagi, marfu'un alamatu rafihi doma. Ummu, doma ya. Walha' damir mutasil mamli ala domi fi mahli jarin mudafun ilai. Ringkasnya, marotu fi'il fa'il ba' harful jar. Rajulin majrur bilba doribatin sifat li rajul. Ummuhu fa'il li doriba, li anahu isim fa'il beramal amal fi'il. Kemudian wahuwa mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Nah, antum lihat pada pengertian na'at yang merafakkan isim dhahir. Mana na'atnya? Doriba. Mana isim dhahirnya? Ummuhu isim dhahir. Isim dhahir artinya bukan domir, gitu kan? Nah, yang isim dhahir itu mengandung domir yang kembali kepada man'ut. Mana domirnya? Hu. Ya, yang ha ini kita baca hu ini. Ha ini kembali ke man'ut. Siapa man'ut tadi? Rajul. Yang kembali kepada rajul. Nah, itu ya. Nah, kita ganti yang contoh kedua. Marotu bi rojulin madrubatin ummuhu. Aku melewati seorang laki-laki yang ibunya dipukul. Nah, marotu fi'il dan fa'il ba harful jar, rojulin isim majrur, madrubatin apa ini? Na'tun li rojul wa na'tul majruri majrurun mislahu alamatu jarihi kasra. Nah, ummuhu na'ibul fa'il. Naibul fa'il li madruba. Kenapa? Karena dia isim maf'ul beramal amal fi'il. karena dia itu isim maf'ul yang beramal amal fi'il. Fi'il apa? Fi'il majhul. Kalau isim maf'ul beramal fi'il majhul. Kalau isim fa'il doribatun, yang kita baca doribah ini, doribatin, isim fa'il beramal fi'il maklum. Kalau isim maf'ul beramal fi'il majhul. Nah itu. Sehingga yang dimiliki apa? Naibul fa'il. Karena itu kita katakan ummuhu naibu fa'ilin. Ummuhu naibu fa'ilin li madruba li anahu isim maf'ul beramal amal fi'il. Ya, isim maf'ul beramal amal fi'il. Nah, wa marfu'un alamatu rafihi doma wa huwa mudhaf alha dhamir muttasil nabil aladami fi mahalli jarin mudhafun ilai. Nah, ulang. Marartu fi'il dan fa'il. Ba harful jar. Rajulin isim majrur. Madrubatin sifat li rajul. Ummuhu naibul fa'il li madruba. Kenapa? Karena dia itu isim maf'ul yang beramal amal fi'il. Dan dia mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Nah, ketika dikatakan beramal amal fi'il, berarti kita bisa merubah kalimat ini, sifat tadi, menjadi fi'il. Gitu ya? Ketika kita katakan li'anahu isma fa'ilin beramal amal fi'il, atau li'anahu isma maf'ulin beramal amal fi'il, nah, maka kita bisa merubah dia menjadi fi'il. Nah, kita rubah sekarang jadi fi'il. Marartu birajulin doribatin umuhu. Sama dengan antum mengucap marartu bi rajulin darabat ummuhu. Aku melewati seorang laki-laki yang ibunya memukul. Marartu bi rajulin darabat ummuhu. Itu ya. Kemudian yang contoh kedua, marartu bi rajulin madrubatin ummuhu. Apa perubahan fiilnya? Marartu bi rajulin, kemudian duribat aksantum. Bi rajulin duribat ummuhu. Nah, jelas kan? Nah, itu yang dikatakan dengan isim yang beramal amal fi'il. Isim yang beramal amal fi'il itu apa saja? Pertama dia itu isim fa'il. Isim fa'il. Kalau antum rajin baca tulisan yang kita posting di channel kita, itu sempat dibahas tentang isim-isim yang beramal amal fi'il. Itu ya, di pembahasan awal-awal bab fa'il. Juga di bab mubtada' khobar ada di situ tentang isim-isim yang beramal amal fi'il. Nah, kalau sempat membaca itu akan sempat nyambung dengan pembahasan sekarang. Mengerti? Nah, barakallahu fikum. Pertama isim fa'il, yang kedua isim maf'ul. Ini isim yang beramal amal fi'il. Pertama isim fa'il, kedua isim maf'ul. Yang ketiga sifatun musabbahatun. Sifat musabbaha. Naam. Barakallahu fikum. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbaha. Naam. Ini isim-isim yang beramal fi'il. Nah, ini yang paling sering. Tiga dulu aja antum. Isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musabbaha. Naam. Juga termasuk isim tafdhil. Naam. Bisa dimengerti sampai di sini? Naam. Kalau diganti menjadi fi'il, tadi marartu bi rajulin darabat ummuhu, marartu bi rajulin duribat ummuhu, maka i'rabnya juga tetap sama sifat. Hanya kita katakan jumlah. Nanti pembahasan sebentar lagi akan diingatkan tentang na'at itu bisa na'at mufrad, bisa na'at jumlah. Nah, ini termasuk menjadi na'at jumlah. Kalau dirubah menjadi fi'il, maka menjadi na'at jumlah. Ya. Marartu fi'il dan fa'il. Ba harful jar, rajulin majrur bil ba. Darabat fi'lun madin. Ta li ta'nis ummuhu ummu fa'ilun li darabat. Nah, gitu kan? Fa'il li darabat wa marfu' alamat rafihi doma wa huwa mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Wa jumlah minal fi'il wal fa'il fi mahali jarin na'tun, na'at di rajul. Nah, itu menjadi gitu. Jadi sama i'rabnya sama, menjadi na'at juga. Marartu bi rajulin duribat ummuhu. Marartu fi'il dan fa'il, ba harful jar. Rajulin isim majrur. Duribat fi'lun madin majhul atau fi'lun madin mughayyaru sigatin. Ummuhu sebagai naibu naibul fa'il. Nah. Marfu al-mutarrab hidoma wa huwa mudab ahla fi mahalli jarin. Alha fi mahalli jarin mudafun ilai. Wal jumlatu min minal fi'lil wa naibul fa'ilihi fi mahalli jarin na'tun, na'at untuk rajul. Sama kan? Nah, itu yang dikatakan dengan apa ini? Isim yang beramal amal fi'il. 6. Contoh lain kita rubah. Marartu bi rajulai marartu atau ra'aitu, sekarang ganti ra'aitu ya. Ra'aitu rajulaini. Rajulaini daribin. Abu huma. Marotu biro julaini daribin abu huma. Aku melihat dua orang laki-laki yang bapak keduanya, kedua orang tuanya pemukul. Nah, lihat antum. Aku melihat dua orang laki-laki yang bapak keduanya adalah pemukul. Ya, kedua orang tua laki-laki tersebut. Dari bin bapak dua orang laki-laki ini, bapaknya satu. Dua laki-laki bersaudara. Tapi ya. Jadi Abu Huma ya. Abu Huma. Perhatikan. Kita kembalikan ke pengertian. Ra'aitu bi ra'aitu rajulaini dari bin Abu Huma. Aku melihat dua orang laki-laki yang bapak keduanya adalah pemukul. Bapak keduanya pemukul. Orang tua, ayah dari kedua. Ayah dari kedua orang tua itu pemukul. Nah, sekarang lihat. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Rajulaini maf'ulun bihi daribin na'tun. Na'at untuk rajulain. Apa yang mencocoki? Apa? Ra'aitu dariban ya. Ra'aitu rajulaini dariban. Bukan daribin, apa? Ra'aitu rajulaini dariban Abu Huma. Ra'aitu rajulaini dariban Abu Huma. Perbaiki. Aku melihat dua orang laki-laki yang bapak keduanya adalah pemukul. Nah, sekarang apa yang mencocoki? Yaitu pada mansub. Rajulaini mansub, tanda nasubnya apa? Iya. Dariban mansub bukan? Mansub apa tanda nasubnya? Fathah tanda nasubnya. Berarti mencocoki pada i'rabnya, yaitu sama-sama mansub. Yang kedua mencocoki dari sisi nakironya, sama-sama nakiro. Nah, sama-sama nakiro kan? Nah, barakalakum. Kalau kita buat ma'rifat supaya cocok, ya kita katakan ra'aitu ar-rajulaini ad-dariba Abu Huma. Ra'aitu rajulaini dariba Abu Huma. Aku melihat dua orang laki-laki yang bapak kedua, ayah kedua laki-laki tersebut pemukul. Nah, apa yang mencocoki ini? Dari contoh ini ar-rajulaini ad-dariba sama-sama ma'rifat dan sama-sama mansub. Nah, itu kan? Nah, adapun dari sisi bilangan enggak sama. Antum lihat rajulaini mufrad bukan? Mufrad. Dariban mufrad bukan? Mufrad. Enggak sama. Iya enggak? Enam. Barakallahu fikum. Dari sisi bilangan tidak sama. Enam. I'rabnya kita ulang. Ra'aitu fi'il dan fa'il rajulaini maf'ulun bihi mansub dariban na'tun li naktun li dorib afan doriban naktun li rojulain naat untuk rojulain afan mansubun alamat nasihi fatha atau kalau kita irob lengkap doriba naktun li rojul wa naktul mansubi mansubun misluhu alamatun nasbihi fatha abu huma abu fa'ilun li dorib li anahu ismu fa'ilin ya'mal amalu fi'lin ya'malu amal fi'lin wa hum mudab ala huma fi marijirin mudafun ilai. Nah, kita kembalikan ke pengertian naat yang merofakkan isim dohir yang mengandung domir yang kembali kepada man'utnya. Nah, sekarang doriban naat bukan? Merupakan isim dohir. Mana isim dohirnya? Abu huma. Yang isim dohir tersebut mengandung domir yang kembali kepada man'ut. Huma kembali ke man'ut. Rojulaini. Cocok gak? Cocok. Huma dan rojulaini cocok. Kalau kita ganti, ro'e itu rijalan. Nah, para laki-laki kan? Ro'e itu rijalan. Doriban abuhum diganti dom dari abuhum. Nah, ini kalau rijal ini satu bapak, lalu rijal ini banyak bapak, maka dirubah menjadi abauhum. Seperti yang di atas juga, rojulain ini bersaudara, kalau tidak bersaudara diganti menjadi abawa huma. Nah, dirubah ya. Tergantung kita niatkan dia itu bersaudara apa tidak bersaudara. Nah, ra itu rijalan doriban aba uhum. Nah, agak susah kan naat ini? Ya, tidak seperti naat sababi yang mudah ya. Karena naat tidak seperti naat hakiki yang mudah. Karena naat ini perlu berpikir. Nah, ini kalau kita ubah menjadi fi'il juga bisa. Apa fi'ilnya? Ra'aitu rajulaini doriban abuhuma. Menjadi apa? Ra'aitu rajulaini doroba abuhuma. Doroba abuhuma. Ra'aitu rajulaini doroba abuhuma. Atau kita katakan ra'aitu rajulaini doroba doroba abawa huma. Huma. Kalau rijalan kita katakan apa? Ra'aitu rijalan doroba abuhum. Atau ra'aitu rijalan doroba aba uhum. Diganti jamak ya. Nah, barakallahu fikum. Kita tak perlu tambah contoh lagi. Contoh yang ma'rifat sekarang, yang mengikuti sama-sama ma'rifat. Sudah ada arjula ini ya. Contoh untuk sifat musabaha. Marortu bi rajulin. Nah, Hasanin. Nah, sekarang sudah hampir akhir di Irob Abu Isa. Sudah hampir akhir pelajaran. Marortu bi rajulin Hasanin. Marortu fi'lun madhin. Mabniyun ala sukun. Mabni ala sukun ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Wa ta'a dhamir muttasil mabniyun ala ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Iya. Ba harful jar. Rajulin ismu majrurun. Majrur bilba. Bilba'i. Alamat jarihi. Jarihi al-kasra. Kasra. Hasanin. Fi'lun. Hasanin. Na'tun. Na'am. Rajulin. Na'tun li rajulin. Wa na'tun lil majruri majrurun. Mitluhu. Wa alamat jarihi. Wa alamat jarihi al-kasra. Wa na'tul majruri majrurun mitluhu. Alamat jarihi kasra. Sekarang ana tambah marartu bi rajulin hasanin abuhu. Irobnya harus berubah. Abu Sofnat irob. marartu bi rajulin hasanin abuhu. Iya. Marartu fi'lin madin mabni ala sukun, ala sukun wata'u wata'u dhamir mutasil, dhamir mutasil mabni ala dhammi, mabni ala ala dhammi mutaharik fi mahali, fi mahali raf'in, raf'in. Naam. Bi rajulin, ya, alba'u harful jar. Naam. Wa rajulin majrur bilba, majrur bilba. Naam. Wa alamatu jarihi, wa alamatu jarihi al kasratu. Naam, ahsanta. Kemudian hasanin, hasanin na'tun li, li rajulin majrurun, wa na'tul majruri, wa na'tu majruri majrurun mithluhu, majrurun, majrurun mithluhu, mithluhu. Artinya wa na'tul majrur, na'at untuk majrur, majrurun mithluhu, juga majrur. Itu arti bahasa Indonesianya. Wa na'tul majruri majrurun mithluhu, na'at untuk majrur juga majrur. Wa na'tul mansubi mansubun mithluhu, na'at untuk mansub juga mansub. Itu dalam bahasa. Wa na'tul marfu'i marfu'un mithluhu, artinya na'at untuk marfu' juga marfu'. Nah, sekarang yang abuhu. Abuhu abuhu, maaf, abuhu fa fa fa'ilun, ya, fa'il li, li hasanin, li hasan, li anahu karena li, dia li anahu na'tun sababi, na'tun sababi. Eh, dirinci lagi, li anahu, li anahu sifatu, sifatun musyabahah, musyabahatun mus, nah, sifatun, karena dia itu sifat musyabahatun ya'mal, yang beramal, ya'mal, ya'mal apa? Ya'mal amala fi'lin. Iya, ya'mal amala fi'lin. Karena dia sifat musyabaha yang beramal amal fi'il. Nah, sehingga dia merofak isim dohir setelahnya beramal fi'il. Kalau fi'il setelahnya kan fa'il. Fi'il maklum ya. Kalau fi'il majul setelahnya naibul fa'il. Naam. Ahsanta. Marartu bi rajulin hasanin abuhu. Udah bagus irobnya. Sekarang contoh lain. Ja'a rajulun madrubun madrubatun madrubun. Ja'a rajulun madrubun. Abu, Abu Rijal. Datang seorang laki-laki yang dipukul. Nah, di Arab Abu Rijal. Ja'a, ja'a rojulun, iya, madrubun. Ya, sekarang ja'a, apa irob ja'a? Ja'a fi'lun, fa'il. Fi'lun, fi'lun madin, fi'lun madin. Fi'lun madin, madin. Mabni alal fathi, ya. Mati alal fathi. Sekarang rojulun, bagaimana apa rojulun? Rojulun, rojulun fa'ilun marfu'un, fa'ilun marfu'un alamat rafihi, doma, doma. Naam. Madrubun sebagai apa? Madrubun na, na'tun, na'tun li, na'tun bi rojulun, rojul. Wa na'tul marfu'i, na'tul marfu'un, marfu'un mithluhu, marfu'un bi, wa na'tul marfu'i marfu'un mithluhu alamat rafihi, alamat rafi doma, doma. Aksanta. Nah, ini sudah selesai sampai sini. Sekarang Abu Salma. Ja'a rajulun madrubun akhuhu. Nah, ja'a rajulun madrubun akhuhu. Datang seorang laki-laki yang saudaranya dipukul. Di Arab Abu Salma. Ja'a rajulun madrubun akhuhu. Nah, yang tadi kan i'rab untuk udah selesai. Na'at, sab, na'at na'at hakiki, sekarang na'at sababi. Nah, ja'a rajulun madrubun mabniun 'alal fathi. Naam. Rajulun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma. Naam. Madrubu, madrubun, madrubun. Apa itu? Na'tun. Na'tun. Na'tun li rajul. Li rajul. Nah, wa na'tul marfu'i. Wa na'tun marfu'in marfu'un misluhu. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi ad-dhamma. Naam. Ahuhu. Ahuhu. Sebagai apa? Naibu fa'ilin. Naam, naibul fa'il. Naibu fa'ilin li madrubun. Madrub. Li anahu. Li anahu. Ismu. Ismu. Ismu maf'ul. Ismu maf'ul. Ya'mal. Ya'mal amala, amala fi'lin majhul. Ya, isi ana li'anahu ismu ismu maf'ul ya'mal amal fi'il li'anahu ismu maf'ul ya'mal amal amala fi'lin majhul. Fi'lin majhul. Majhul. Naam. Sekarang aku wa marfu'un alamat rafihi wawu. Wawu niabatan? Niabatan anil dhommi. Dhamma. Wa huwa mudhof? Wa huwa mudhof. Al ha mudhofun ilaih. Fi mahali jarin. Fi mahali jarin mudhofun ilaih. Ilaih. Naam. Ahsantum. Naam, itu ya. Kalau kita ganti menjadi menjadi ja'atimra'atun. Masih tetap madrub ini ya. Ja'atimra'atun madrubun akhuha. Domirnya yang ganti ya. Iya. Ja'atimra'atun madrubun akhuha. Bukan madrubatun. Bukan. Kenapa? Karena yang diikuti pada na'at sababi adalah nakiro, ma'rifat, dan i'robnya saja. Nah, adapun bilangan tidak mengikuti, dia selalu mufrad. Bilangan selalu mufrad. Enggak boleh berubah menjadi musana atau jama'. Adakan mudakar mu'anas mengikuti yang belakang. Domir. Mudakar mu'anas yang ikuti yang belakang. Madrubun mudakar kan? Madrubun mudakar. Enggak. Kalau mu'anas kita bilang madrubatun. Kenapa? Karena isim dohir yang dirofakkan dia itu mudakar akhuha ja'atimra'atun madrubun akhuha. Kalau kita kembalikan ke awal lagi, ja'a rajulun rajulun madrubatun ja'a rajulun madrubatun ukhtuhu. Ja'a rajulun madrubatun ukhtuhu. Datang seorang laki-laki yang saudarinya dipukul. Iya kan? Iya. Nah, di sini ja'a fi'il madi rajulun fa'il madrubatun na'at untuk rajul. Nah, wa na'tul marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafihi dhamma. Iya enggak? Wa kemudian ukhtuhu na'ibul fa'il li madruba li anahu ismu maf'ul ya'mal amal fi'il majhul wa marfu alamat rafihi dhamma wa huwa mudhaf alha fi mahalli mudhafun ilai. Nah, kalau kita ganti menjadi ja'a rajulani, apa yang kita rubah? Ja'a rajulani madrubatun ukhtuhuma. Nah, kalau dua laki-laki ini bersaudara. Datang dua orang laki-laki yang saudari keduanya dipukul. Gitu ya. Nah, artinya apa? Untuk na'at sababi, na'at selalu mufrad. Na'at selalu mufrad. Yang diikuti hanya dari sisi i'rab dan nakiro ma'rifat saja yang diikuti. Adapun untuk apa ini? Untuk mudakar dan mu'anasnya, maka ngikuti yang belakang, ngikuti isim dohir yang dirofakannya. Nah, itu kesimpulannya. Bisa dimengerti? Nah, alhamdulillah antum sudah mengerti pengertian na'at, mengerti apa namanya contoh na'at. Antum sudah mengerti pengertian na'at dan pengertian na'at sababi dan hakiki beserta contohnya, gitu kan? Juga telah mengerti tentang ma'rifat dan nakiro. Nah, sebagai penutup. Tergantung fa'ilnya. Kalau ya, yang mana? Ja'a rajulani madrubatun ukhtuhuma. Ukhtuhuma kan? Iya, ukhtuhuma. Ja'a rajulani madrubatun ukhtuhuma. Kalau rajulani ini bersaudara, kalau tidak bersaudara kita katakan ja'a rajulani madrubatun akhwatku. Datang dua orang laki-laki yang saudarinya pemukul. Ya udah, benar ya. Yang datang dua orang laki-laki yang saudari kedua laki-laki tersebut adalah pemukul. Yang saudari kedua laki-laki tersebut adalah pemukul. Nah. Kuma kembali ke rujulani. Kalau ini kembalinya ke usulnya. Iya. Iya. Begitu, nah. Nah. makin mantap. Nah, sekarang perhatikan. Ya. Naat, ada naat mufrad, ada juga naat jubla. Ini sudah masuk dalam contoh sebetulnya. Naat mufrad seperti pada contoh-contoh awal pembahasan kita. Ya. Apa tadi? Yang di buku bilangnya? Koma Zaidun al-Aqilu ra'aitu Zaidan al-Aqila marartu bi Zaidin al-Aqili. Atau itu atau koma atau koma Azaidani al-Aqilani atau qamu Azaiduna al-Aqiluna, itu namanya naat mufrad. Adapun naat jumlah yang berupa jumlah fi'liyah gitu ya, kemudian kedua jumlah ismiyah, yang ketiga berupa sibhul jumlah. Nah ini jumlah fi'liyah seperti pada contoh-contoh yang kita rubah dari isim menjadi fi'il, yang seperti kita katakan ra'aitu rajulaini daraba abuhuma atau ra'aitu rajulan daraba. Nah cukup, itu aja cukup. Ra'aitu rajulan daraba, aku melihat seorang laki-laki yang memukul. Ra'aitu fi'il dan fa'il, rajulan maful bihi, daraba fi'lun madin mabni ala fathi, fa'iluhu huwa, kembali ke rajul, ya kan. Wa jumlah minal fi'il wal fa'il fi mahali nasbin, sifat untuk rajul. Nah itu ra'aitu fi'il fa'il rajulan maful bihi daraba fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali ke rajul. Jumlah fi'il dan fa'il fi mahali nasbin, sifat untuk rajul. Kalau kita tambah, ini naat apa namanya? Naat hakiki. Kalau kita ubah menjadi naat sababi bisa. Ra'aitu rajulan daraba abu hu. I'rabnya sama. Hanya fa'ilnya saja yang berubah fa'ilnya dari rajulan menjadi abuhu. Yang tadinya huwa berubah menjadi abuhu. Ra'aitu fi'il fa'il rajulan maful bihi daraba fi'lun madin. Mana fa'ilnya? Di belakangnya fa'ilnya. Bukan huwa lagi, bukan. Abuhu abu fa'il wa huwa mudhaf ha fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Nah itu. Nah ini yang dikatakan dengan contoh untuk naat berupa jumlah fi'liyah. Berarti contohnya antum bisa bikin ra'aitu rajulan daraba, contoh pertama, contoh kedua ra'aitu rajulan daraba abuhu. Itu mencakup naat sababi dan naat hakiki. Nah, ngerti ya? Yang jumlah ismiyah bisa enggak? Bisa. Antum rubah menjadi isim dan menjadi mubtada dan khobar. Ra'aitu rajulan abuhu maridun. Nah, itu. Ra'aitu rajulan abuhu maridun. Ra'aitu imra'atan abuha maridatun. Nah, gitu ya. Ra'aitu rajulan abuhu maridun. Apa i'rabnya? Ra'aitu fi'il fa'il rajulan maful bihi, abuhu di sini mubtada, maridun khobar. Mubtada dan khobar jumlah menjadi fi mahali nasbin, sifat untuk rajul. Nah, itu ya. Na'at. Nah, sedikit lagi. Ra'aitu rajulan ummuhu maridatun. Ra'aitu fi'il fa'il ummuhu ra'aitu rajulan. Ra'aitu fi'il fa'il nam rajulan sebagai objeknya maful bihi, ummuhu mubtada, maridatun khobar. Mubtada dan khobar menjadi naat untuk rajulan. Jumlah ismiyah. Tinggal sibhul jumlah, dorob atau jar majrur. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki, tahtal maktabi, sembunyi ya, lagi sembunyi ini. Aku melihat seorang laki-laki yang berada di bawah meja. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki yang berada di bawah meja. Ra'aitu fi'il fa'il, rajulannya maful bihi, tahtanya harful jer. Ya apa? Dorob. Naam, dorob. Tahta dorob. Naam. Wa huwa mudaf, maktabi mudafun. Mudafun ilai. Dorob dan mudaf ilai fi mahli nasbin. Na'tun li rajul. Naam, yang contoh jer majrurnya ra'aitu rajulan ala syajarah. Ini sih contoh aja ya. Aku melihat seorang laki-laki di atas pohon. Nah. Ra'aitu fi'il fa'il rajulan maful bihi ala harful jar syajarah jar majrur. Nah. Mana na'atnya? Ala ala syajarah ini jar wa majrur fi mahali nasbin. Na'tun. Dan hakikatnya sebetulnya yang menjadi na'at itu yang mahdub, sifat yang mahdub. Ra'aitu rajulan kainan tahtal maktabati. Ra'aitu rajulan kainan atau mustaqiran ala syajarati. Itu hakikatnya. Seperti dalam pembahasan mubtada' khobar yang telah lewat. Nah, ini sudah cukup selesai dari membahas tentang na'at. Kesimpulannya, na'at adalah untuk menurut pengertian yang di buku ini, tabi'un lil man'ud fi rafi'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Nah, kemudian na'at terbagi menjadi dua, na'at hakiki dan na'at sababi. Contoh-contohnya telah disebutkan. Untuk na'at hakiki mengikuti 4 perkara dari 10 perkara, 4 perihal dari 10 perkara. Untuk na'at sababi mengikuti 2 dari 5 perkara. 2 dari 5 perkara. 6. Itu ya. Kesimpulannya masih ada beberapa pembahasan na'at lain yang antum bisa dapatkan nanti pada kitab berikutnya. Nah, ini dulu yang antum harus kuasai. Apa itu? Pengertian na'at. Kemudian mengerti pembagian na'at hakiki dan sababi. Kemudian mengerti bentuk-bentuk na'at. Ada na'at mufrad, na'at jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian na'at sibul jumlah. Nah, dan na'at yang mufrad, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ini kan sering kita bahas. Maksudnya untuk bentuk-bentuk jumlah fi'liyah, ismiyah, sibul jumlah sering kita bahas ya, sehingga kita enggak begitu merinci. Sama dengan pembahasan sebelumnya, cuman beda kedudukannya saja. Kalau pembahasan sebelumnya kita katakan fi mahali raf'in khobar kan gitu, atau fi mahali raf'in fa'il atau yang semisalnya. Nah, maka yang di sini kita katakan fi mahali raf'in nasbin atau jarin sebagai na'at. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan besok pagi kita melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu babul atfi. Besok pagi. Iya, besok. Besok hari? Oh, Senin ya. Iya, pekan depan apa? Untuk pekan depan kita akan melanjutkan ke bab berikutnya insyaallah taala. Ada pertanyaan? Ya, malam masih sorop. Apa? Ada pertanyaan untuk na'at sababi masuk dalam pembagian atau tidak? Nah, untuk na'at sababi tadi disebutkan untuk jumlah fi'liyah sama ya. Ra'aitu rajulan daraba. Ini na'at hakiki. Ra'aitu rajulan daraba abuhu. Na'at apa? Na'at sababi. Naam. Ra'aitu rajulan abuhu maridun. Na'at apa di sini? Masih na'at sababi. Afan. Na'at hakiki. Ra'aitu rajulan abuhu maridun. Masih na'at hakiki. Nah, yang na'at sababi pada contoh jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini bisa na'at hakiki, bisa na'at sababi. Adapun jumlah ismiyah menjadi na'at hakiki. Na'at hakiki. Nah, ra'aitu rajulan abuhu maridun. Begitu juga pada na'at sibul jumlah. Ra'aitu rajulan tahta sajarati. Ra'aitu rajulan ala sajarati. Nah, ini menjadi na'at hakiki. Nah, ada lagi? Nah, bagi yang kurang bisa mengikuti, insya Allah akan mengerti pada pembahasan berikutnya, karena contoh naat akan terulang di pembahasan berikutnya. Contohnya insya Allah terulang. Kemudian juga akan mendapatkan penjelasan lebih di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi yang sudah diterjemahkan, sedang menunggu proses untuk koreksi dan dicetak ya insya Allah ta'ala. Nah, di situ ada banyak tambahan dan penjelasan berkaitan dengan pembahasan naat. Nah, dan sengaja nggak disampaikan di sini karena target kita adalah untuk mengerti matan terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, semoga Allah Taala memudahkan untuk segera mencetak kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi. Nah, sehingga bisa sangat membantu antum nanti dalam memahami banyak pembahasan nahwu ini. Nah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.